بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita masih pada kaidah yang ketiga, luahir nusus sifati ma'lumatul lana bi'tibar wa majhulatul lana bi'tibarin akhar. Bi'tibar al-ma'na hiya ma'lumah, bi'tibar al-kayfiyyah allati 'alayha majhulah. Wa qara'na al-adillah as-sam'iyyah wal 'aqliyah. Ad-dalil as-sam'i wa ad-dalil al-'aqli. طيب دليل سمعي الشيخ menyebutkan 3 ayat yang kesimpulannya Al-Qur'an turun untuk ditadabburi. Yang kedua, Al-Qur'an turun sebagai Qur'an Arabi yang berbahasa Arab sehingga bermakna sesuai dengan tuntutan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk dijelaskan oleh Nabi alaihissalam kepada manusia. Nah, menunjukkan semuanya bahwa makna-maknanya, yang diibaril makna ma'lumah, nusus sifat i'tibar al-ma'na ma'lumah. Min dalil akli, karena mustahil Allah menurunkan Al-Quran dan mustahil Rasul bersabda dengan sesuatu yang tidak bisa difahami, padahal tujuannya untuk sebagai hidayah petunjuk. Nah, baik. Adapun bi'tibari al-kayfiyyah allati hiya 'alayha majhula, kayfiyyah hakikat dari sifat-sifat itu bagaimana caranya kita tidak tahu sampai kita telah lewati. Nah. Dengan keyakinan bahwa kayfiyahnya berbeda dengan kayfiyah sifat makhluk. Baik. وبهذا علم. نعم فليقرأ قارئنا. اصبر لم يحصل الصوت في المقطع. خلاص اقرا على ما تيسر. نعم طيب. Kata Syekh, وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. Dengan ini penjelasan kaidah di atas, diketahuilah batilnya madhab al-mufawwidha, salah satu golongan sesat taifah dhalah fi babil asma wa sifat. Madhab al-mufawwidah, siapa al-mufawwidah? Alladhina yufawwiduna ilma ma'ani nusus sifat, golongan yang mereka mentafwid. Mentafwid itu artinya mengembalikan secara penuh, secara utuh